Untuk berangganan gratis channel JK Record, klik subscribe dan jangan lupa klik loncengnya. Terima kasih. Hey, kamu yang di sana yang sedang pura-pura di sudut yang agak remang mabuk kepayang. Hei, mengapa kau bertinju karena satu rupiah? Bukankah berjuta-juta telah kau miliki? Sampai hatikah kau lihat dia di sana? Jangankan rumah yang indah, jikaku dia tak punya. Hei, kamu yang di sana, di balik bilik sepi, dalam dingin kau mencari kehangatan. Tak peduli disco caca dangdut jai, semua terlena di dalam pelukan. Tra-la-la-la, apa yang kau cari di sana? Tra-la-la-la, mengapa tak pernah puas? Bukankah rambut semua sama hitamnya? Bukankah darah juga semua sama merahnya? Ataukah mungkin kau bosan dengan yang hitam? Sedangkan yang putih pun sama pasti merintih. Apa yang kau cari di sana? Tra-la-la-la, mengapa tak pernah puas? Bukankah rambut semua sama hitamnya? Bukankah darah juga semua sama merahnya? Atau kau bosan dengan yang hitam? Sedangkan yang putih pun sama pasti merintih. Hei, cobalah kau dengar azan dini hari, betapa sejuknya menusuk relung hati. Dan coba kau renungkan lagi doa Bapa kami, betapa senang dan damainya hidup dalam